الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang keempat, yaitu bab kaifiyatus shalah, tata cara salat. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang syarat-syarat salat dan sifat salat secara ringkas. Pada bagian ini insyaallah taala kita akan membahas perkara penting dalam salat, yaitu arkanus shalah, rukun-rukun salat. Al-muallif rahimahullah taala mengatakan, la takunu syar'iyyah illa binniyah wa arkanuha kulluha muftaradah. Salat itu tidak dianggap sesuai syariat kecuali dengan niat. Niat termasuk syarat salat. Alhamdulillah telah kita jelaskan kemarin. Lalu kata muallif rahimahullah, wa arkanuha kulluha muftaradatun, dan rukun-rukunnya semuanya diwajibkan. Ini akan kita bahas arkanus shalah. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Muntiq menjelaskan makna rukun lughatan secara bahasa adalah janibus syai' al-aqwa, janibus syai' al-aqwa, sudut sesuatu yang paling kuat atau bagian dari sesuatu yang paling kuat, bagian ujung, sudut, janib yang paling sudut, paling ujung dari sesuatu, al-aqwa yang paling kuat. Ini makna rukun secara bahasa. Adapun secara istilah, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan arkanul ibadah, ma tatarakkabu minhul ibadah, ma tatarakkabu minhul ibadah. Rukun ibadah adalah sesuatu yang tersusun darinya ibadah tersebut. Sesuatu yang tersusun darinya ibadah tersebut. Ayat mahiyatul ibadah, yaitu mahiyatul ibadah, inti daripada ibadah, allati tatarakkabu minha, yang mana ibadah tersebut tersusun dari inti ini. Wala tasihhu biduniha, ay mahiyatul ibadah allati tatarakkabu minha wala tasihhu biduniha, dan tidak sah tanpanya. Ini tanpa ada rukun-rukun tersebut. Jadi ini makna ibadah, makna rukun ibadah. Berarti kalau rukun salat adalah mahiyatus shalah allati tatarakkabu minha wala tasihhu biduniha, bagian terpenting daripada salat itu, yang mana salat tersusun darinya, wala tasihhu biduniha, dan tidak sah tanpa ada rukun tersebut. Iya. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan rukun di dalam salat itu ada dua bentuk. Orang yang meninggalkan rukun di dalam sholat ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia meninggalkan secara sengaja. Dia meninggalkan secara sengaja. Maka batulat sholatuhu walam tasihha bil ittifaq. Sholatnya batil dan tidak sah dengan kesepakatan ulama. Ini bentuk yang pertama. Orang yang meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, sholatnya batil dan tidak sah dengan kesepakatan seluruh ulama. Bentuk yang kedua, dia meninggalkan karena lupa atau tidak tahu. Karena lupa atau tidak tahu bahwasannya itu adalah rukun sholat. Maka apabila dia lupa atau tidak tahu ini, itu perlu dirinci. Pertama, kalau mungkin segera dia tambahkan. Kalau mungkin segera dia tambahkan. Ya lupa. Contohnya apa? Lupa membaca surat Al-Fatihah. Atau belum tahu surat Al-Fatihah itu rukun. Tiba-tiba sementara sholat ada yang kasih tahu. Dalam keadaan dia masih berdiri, berarti masih mungkin dia untuk menambahkannya. Ini keadaan yang pertama. Maka wajib dia menambahkannya dengan kesepakatan ulama. Wajib dia menambahkannya dengan kesepakatan ulama. Ini keadaan yang pertama ya, rincian yang pertama. Jika memungkinkan dia tambahkan, maka tambahkan. Ya, contohnya tadi, Al-Fatihah. Dia masih berdiri, dia belum baca Al-Fatihah. Karena apa? Lupa. Dia belum rukuk, berarti masih mungkin untuk dia tambahkan. Maka wajib dia segera membaca Al-Fatihah. Walaupun dia sudah baca ayat duluan misalkan, masuk sholat langsung baca surat Al-Baqarah misalkan. Selesai dari surat Al-Baqarah dia baru ingat, ternyata tadi belum baca Al-Fatihah. Saat itu dia baca Al-Fatihah. Ini wajib dengan kesepakatan ulama. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila tidak memungkinkan lagi untuk ditambahkan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk ditambahkan. Contohnya, dia belum baca Al-Fatihah dan dia sudah rukuk baru dia ingat. Dia lupa. Dia belum baca Al-Fatihah, kemudian dia sudah rukuk baru dia ingat. Maka di sini ulama khilaf, pendapat Al-Hanafiyah salatnya batil. Ini pendapat pertama. Pendapat Al-Hanafiyah salatnya batil. Adapun jumhurul ulama, iya. Salatnya tidak batil. Ketika dia ingat dia belum membaca surat Al-Fatihah, hanya saja yang batil itu atau yang tidak sah hanyalah rakaat tersebut. Hanyalah rakaat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah padanya. Kecuali satu rukun yang mana jumhur juga berpendapat batil kalau tidak di apa namanya? Kalau tidak dilakukan walaupun lupa, yaitu apa? Takbiratul ihram. Karena kalau dia belum takbiratul ihram berarti dia belum mulai salat. Iya. Jadi maksudnya apa? Pendapat jumhur ini, misalkan seorang mau sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat yang pertama, dia lupa membaca surat Al-Fatihah sampai dia teringat ketika dia sudah rukuk. Maka dia teruskan sholatnya, tetapi rakaat yang pertama ini tidak dianggap. Tidak dia anggap. Berarti nantinya secara zahir dia jadi berapa rakaat? Hah? Jadi 4. Jadi 4 rakaat. Tapi rakaat pertama tidak dianggap. Rakaat pertama tidak dianggap sama sekali. Iya, sebab dia tidak membaca apa? Surat Al-Fatihah. Baik. Kecuali apa? Takbiratul ihram. Walaupun dia sudah tasyahud akhir misalkan, baru teringat. Tadi waktu sholat tidak takbiratul ihram. Nah ini hati-hati yang biasa sholat terlambat. Lihat imam sudah sujud, langsung sujud dia tanpa takbiratul ihram. Berarti dia harus ulang lagi sholatnya. Ulang dari pertama. Iya, seperti ini perinciannya. Baik. Sekarang kita masuk dalam rukun-rukun sholat. Jadi penjelasan tadi menunjukkan bahwasannya rukun sholat adalah sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga sholat seseorang tidak sah apabila dia meninggalkannya. Rukun sholat yang pertama adalah al-qiyam fil fardhi lil qadir alaih. Berdiri pada sholat fardu bagi orang yang mampu melakukannya. Ini rukun sholat yang pertama. Berdiri pada sholat fardu bagi siapa yang mampu melakukannya. Ada yang tidak mencatat dari awal, nanti apa disalin sama temannya. Faedah penting sekali tentang bentuk-bentuk orang yang meninggalkan rukun. Itu ada rincian-rinciannya. Baik, ini rukun yang pertama. Kita mulai dari sini sebab inilah awal seseorang melakukan sholat. Dia harus berdiri dahulu. Dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238. Dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan tunduk. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan jagalah salat asar dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan menundukkan diri. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jambin." Salatlah engkau sambil berdiri, lalu apabila engkau tidak mampu maka sambil duduk, lalu apabila engkau tidak mampu maka sambil berbaring. Jadi diperintahkan sholat sambil berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu lagi baru berbaring. Ini subhanallah, faedah besar yang bisa kita petik dari sini. Bahwasanya tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Alasan dia sakit, Kalau enggak mampu berdiri, ya sudah duduk. Duduk juga tidak mampu sambil berbaring. Baik. Dan juga ijma' ulama. Ulama sepakat bahwasannya al-qiyam ruknun min arkanis salah fi salatil fardhi liman qadira ala zalik. Ulama seluruhnya sepakat berdiri di dalam salat, yakni memulai salat dengan berdiri dan berdiri pada bagian yang diwajibkan untuk berdiri pada salat wajib bagi yang mampu melakukannya, hukumnya adalah wajib. Iya. Dan kewajiban ini hilang dari orang yang tidak mampu berdiri. Seperti orang yang sakit, seorang yang sudah sangat tua, maka boleh baginya untuk duduk. Orang yang sakit atau orang yang sangat tua, atau orang yang khawatir apabila dia berdiri akan bertambah sakitnya. Dan seperti ini pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shaffuhu al-ayman." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari hewan tunggangan beliau, lalu bagian kanan punggung beliau atau pinggang beliau itu terluka, memar-memar. Kata Anas, "Fadakhalna alaihi na'uduhu." Kami masuk menemui beliau untuk menjenguk beliau. "Fahadaratis shalah." Lalu masuk waktu salat. "Fasalla bina qa'idan, fasallaina wara'ahu qu'udan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami dalam keadaan beliau duduk. Maka kami pun salat di belakang beliau sambil duduk. Di sini ada faedah penting. Kalau imam salatnya sambil duduk, maka makmum juga harus duduk. Meskipun makmum tidak memiliki uzur seperti uzurnya imam tersebut. Iya. Jadi kalau imam salat sambil duduk, makmum juga sambil duduk. Baik. Kemudian beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini. Permasalahan yang pertama, boleh melakukan sholat sambil duduk di atas kendaraan bagi yang melakukan sholat sunnah. Seperti dalam hadis-hadis, dalam penjelasan bab syarat-syarat sholat, yaitu syarat menghadap kiblat, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW dalam safar beliau melakukan sholat sunnah sambil duduk di atas kendaraannya. Melakukan sholat sunnah sambil duduk di atas kendaraannya. Ini boleh. Khusus sholat sunnah. Kalau sholat wajib, beliau turun dan berdiri di atas bumi. Baik. Kemudian juga dibolehkan, permasalahan yang kedua, sholat sunnah sambil duduk. Walaupun tanpa udzur. Walaupun tanpa udzur. Akan tetapi, pahala orang yang sholat sambil berdiri, itu lebih besar. Pahala orang yang sholat sambil berdiri itu lebih besar daripada yang duduk. Seperti dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat seseorang sambil duduk. Faqala, lalu beliau bersabda, "In shalla qa'iman fa huwa afdal." Kalau dia sholat sambil berdiri, maka itu yang lebih afdal. وَمَنْ صَلَّ قَعِدًا فَلَهُ نِسْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. Dan barang siapa sholat sambil duduk, maka dia mendapatkan setengah pahalanya orang yang sholat sambil berdiri. وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا فَلَهُ نِسْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. Dan barang siapa sholat sambil berbaring, maka dia mendapatkan pahala setengah orang yang sholat sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari. Tentang hadis ini, ulama memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, hadis tersebut berlaku bagi orang yang sakit. Oleh karena itu disebut, barang siapa yang sholat sambil berbaring. Barang siapa yang sholat sambil berbaring. Ini berlaku bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini, dalam keadaan dia berusaha untuk berdiri, maka tentunya pahalanya lebih besar daripada orang yang sambil duduk. Akan tetapi, orang yang sholat sambil duduk, ketika dia sakit, tidak mengurangi pahalanya. Sebagaimana akan datang hadisnya, akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, hadis ini juga berlaku bagi orang yang sehat dalam sholat sunnah. Kalau dia sholat sambil berdiri, maka pahalanya lebih besar dibanding sholatnya sambil duduk. Hanya yang menjadi masalah, disebutkan di sini orang yang sholat sambil tidur. Orang yang sehat boleh atau tidak sholat sambil tidur? Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, sebab tidak ada suatu riwayat Nabi SAW dalam keadaan sehat, demikian pula para sahabat dalam keadaan sehat, sholat sambil berbaring ketika sholat sunnah. Dan sebagian ulama berpendapat boleh, dan dalil menunjukkan memang boleh. Dalil menunjukkan memang boleh. Wallahu a'lam. Baik. Permasalahan yang berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang sakit kemudian sholat sambil duduk, pahalanya tidak berkurang. Pahalanya tidak berkurang. Kalau dia memang terbiasa sholat sambil berdiri ketika dia sehat. Ketika dia sakit, dia sholat sunnah sambil duduk misalkan. Dan ketika dia sehat, dia terbiasa sholat sambil berdiri, maka pahalanya tidak berkurang. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Man marida aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka dituliskan baginya sebagaimana dia mengamalkan ketika sehat lagi mukim. Ini keutamaan orang yang walaupun sholat sunnah dia tetap berdiri. Maka ketika dia sehat, ketika dia sakit dia sholat sambil duduk, pahalanya tidak berkurang. Hanya saja kalau dia tetap sholat sambil berdiri, walaupun dalam keadaan susah, maka pahalanya tentu lebih besar. Dan hadis ini umum berlaku juga bagi amalan-amalan yang lain. Misalkan seorang terbiasa sholat rawatib, terbiasa sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ketika dia sehat, dia merasa, ketika dia sakit, atau ketika dia safar, dia merasa berat untuk sholat rawatib. Maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Iya. Kemudian juga perlu dipahami yang kita sebutkan tadi, berkurang pahala atau setengah pahala orang yang sholat duduk dibanding orang yang sholat sambil berdiri. Ini tidak berlaku bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hujjistu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajul qa'idan ala nisfi salah wa anta tusalli qa'idan." Aku disampaikan suatu hadis ya Rasulullah, bahwasannya engkau mengatakan salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah salat, yakni setengah salat orang yang berdiri, sedangkan engkau salat sambil duduk. Ini pada salat sunnah. Qala ajal walakinni lastu ka ahadin minkum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, saya mengatakan demikian, tetapi saya tidak seperti kalian. Jadi yang dimaksud di dalam hadis tadi, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan barang siapa salat sambil duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala salat orang yang berdiri, itu hanya bagi kaum muslimin, tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Permasalahan yang berikutnya, di dalam salat sunnah boleh seseorang membuka sholatnya atau memulai sholatnya dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Ini disepakati seluruh ulama. Kemudian setelah itu dia berdiri. Misalkan dia mulai sholat sunnah sambil duduk, sudah mendekati rukuk, kemudian dia berdiri. Apakah masih melanjutkan membaca Al-Qur'annya atau sudah tidak lagi? Dan bisa pula sebaliknya. Dia mulai sholat sambil berdiri, kemudian setelah itu dia duduk. Apakah dia duduk itu karena memang sakit, ataukah karena dia ingin duduk dalam sholat sunnah? Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sambil duduk, lalu beliau membaca ayat dalam keadaan beliau duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 ayah aw 40 ayah qama fa qara'a wa huwa qa'im. Maka apabila tersisa dalam bacaannya tersebut sekitar 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri lalu beliau melanjutkan membaca ayat tersebut dalam keadaan berdiri. Summa raka'a summa sajada. Kemudian beliau rukuk, kemudian beliau sujud. Summa yaf'alu fi raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau lakukan seperti itu pada rakaat yang kedua. Ini bagi salat sunnah. Jadi boleh mulai sambil duduk, nanti tersisa beberapa ayat berdiri, kemudian melakukan salat seperti biasa. Baik. Lalu bagi orang yang sakit, kemudian dia sholat sambil duduk. Atau orang yang sehat, yang boleh duduk dalam sholat sunnah, bagaimana tata cara duduknya? Bagaimana tata cara duduknya? Tata cara duduk, yang paling afdal adalah seperti duduk yang berlaku di dalam sholat. Yaitu duduk iftirash. Nanti kalau tahiyat akhir, dalam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka duduk tawarruk. Kalau tidak mampu duduk iftirash, maka duduk tawarruk. Kalau tidak mampu lagi duduk tawarruk, maka dengan tarabbu. Tarabbu itu menyilangkan kedua kaki di atas paha. Apa istilahnya? Bersila. Ini berdasarkan hadis al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Abdullah bin Umar. Namanya sama, Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Umar. Kata Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, annahu kana yara Abdullah ibn Umar yatarabba fi shalah idza jalasa. Annahu kana yara Abdullah ibn Umar yatarabba fi shalah idza jalasa. Bahwasanya Abdullah bin Abdullah bin Umar melihat bapaknya Abdullah bin Umar melakukan tarabbu, duduk bersila di dalam salat apabila dia duduk. Lalu dia mengatakan fa fa'altuhu, maka aku pun melakukannya. Wa ana yauma idin hadithus sin, sedangkan aku ketika itu masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar melarangku. Wa qala, dan beliau berkata, innama sunnatus shalah an tansiba rijlakal yumna wa tasniya al yusra. Kata beliau radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhuma, innama sunnatus shalah, sesungguhnya sunnah salat itu, yani yang ditetapkan di dalam sholat, antansiba rijlakal yumna, engkau tegakkan kakimu yang kanan. Watasniya al-yusra, dan engkau bengkokkan yang kiri. Yani seperti duduk istirash. Fakultu innaka taf'al dhalik. Maka kata anaknya Abdullah bin Umar kepada bapaknya, sesungguhnya aku lihat engkau melakukan hal itu, yani tarabbu. Faqala, lalu beliau mengatakan, inna rijlayya la tahmilani. Beliau berkata, sesungguhnya dua kakiku tidak mampu lagi membawaku. Jadi maksudnya sudah dia sudah tidak bisa duduk sambil iftirash atau tawarruk, maka boleh dengan cara tarabbu. Baik. Ini satu cara duduk yang dibolehkan di dalam salat atau disunahkan di dalam salat. Lalu bagaimana tata cara berbaring? Tata cara berbaring adalah sama seperti disunahkannya cara tidur, yaitu pinggang kanan yang berada di bawah dan menghadap ke kiblat. Pinggang kanan berada di bawah dan menghadap ke kiblat. Iya. Jadi jelas berbaring dibolehkan bagi orang yang sakit, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan caranya adalah seperti itu. Pinggang kanan berada di bawah dan badan menghadap ke kiblat. Wajah dan badan menghadap ke kiblat. Baik, paham ya? Hah? Coba dicontohkan atau seperti apa? Hah? Bengkok. Bengkokkan, berbaring di atas pinggang kanan. Bagian kanan ini, coba. Ah, seperti itu. Iya, seperti itu, menghadap ke kiblat. Iya. Ini berdasarkan keumuman dalil sunnah di dalam tidur seperti itu. Dan juga keumuman dalil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk mendahulukan yang kanan dalam menggunakan sandal, dalam bersisir dan menggunakan sandal, dan dalam bersucinya, dan dalam semua urusannya. Makanya yang disunahkan pertama kali. Kalau tidak mampu, ya sudah. Dengan cara apa saja berbaringnya. Kalau seperti itu tidak mampu, dengan cara apa saja. Kalau mampu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak mampu juga tidak apa-apa. Ini bagi orang yang sakit. Pokoknya tidak ada alasan. Sakit, mau meninggalkan sholat, tidak boleh. Sholat semampunya. Iya. Demikian pula, permasalahan yang berikutnya. Apabila seorang sholat di atas perahu. Atau di atas kapal. Atau di atas pesawat. Kalau memungkinkan berdiri, maka berdiri. Kalau memungkinkan berdiri, maka berdiri. Tetapi kalau tidak memungkinkan atau khawatir terjatuh, khawatir tenggelam, maka dibolehkan untuk duduk. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam Sifatul Salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat fi safinah, di atas perahu. Faqal, maka beliau bersabda, "Shalli fiha qa'iman illa an takhafa al-ghiraq." Salatlah di perahu itu sambil berdiri, kecuali engkau khawatir tenggelam. Kecuali engkau khawatir tenggelam. Baik. Permasalahan yang berikutnya, dibolehkan al-i'timad ala syai'in fil qiyam. Dibolehkan bagi yang memiliki uzur untuk salat sambil bersandar atau bertopang pada sesuatu ketika dia berdiri. Seperti bersandar pada dinding, bersandar di tiang, atau bertopang pada tongkat, makanya dibolehkan bagi yang memiliki udzur. Bagi yang memiliki udzur, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan juga berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan yang dikeluarkan al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alayhi." Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berusia lanjut dan badannya semakin gemuk, beliau ittakhadha 'amudan, membuat suatu apa? Tempat untuk bersandar. Fi musallahu ya'tamidu 'alayhi, di tempat sholat beliau, di mana beliau bersandar padanya. Maka dibolehkan sholat sambil bersandar atau bertopang pada suatu alat bagi yang memiliki uzur, ya, karena telah tua atau apa, memiliki suatu penyakit. Baik, inilah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan al-qiyam fi shalah, berdiri dalam sholat. Kesimpulannya, berdiri di dalam sholat wajib. Itu termasuk rukun sholat dengan kesepakatan seluruh ulama bagi yang mampu melakukannya. Siapa yang sholat wajib sambil duduk tanpa ada uzur dengan sengaja, maka sholatnya itu tidak sah. Sholatnya itu tidak sah. Bagaimana kalau dia lupa? Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia lupa gimana? Ulama, pendapat ulama gimana? Hah? Pertama? Kalau tidak? Yakub? Dia berdiri. Salatnya sah atau tidak? Menurut pendapat, pendapat siapa? Jumhur ulama. Kalau pendapat lain, pendapat siapa? Hanafiya. Jadi, kalau memungkinkan, dalam keadaan dia lupa atau dia tidak tahu, dan kalau memungkinkan dia segera berdiri, maka hendaklah dia berdiri dan salatnya tetap apa? Salatnya tetap sah. Iya. Yeah. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sholatnya batil indal Hanafiyah dan indal Jumhur. Dianggap satu rakaat tersebut, ya, dianggap satu rakaat tersebut tidak sah. Iya. Baik. Ini kalau dalam keadaan lupa. Kalau dia sengaja, maka sholatnya tidak sah. Adapun kalau dia lupa, kalau memungkinkan dia segera berdiri, maka wajib dia segera berdiri dengan kesepakatan ulama. Tetapi kalau tidak memungkinkan lagi dia berdiri, misalnya sudah berpindah dalam gerakan berikutnya, maka sholatnya tidak sah indal Hanafiyah, dia harus mulai dari pertama. Tetapi indal Jumhur, cukup dia menganggap rakaat tersebut tidak ada, sholatnya tetap dia lanjutkan. Baik, ini yang kita jelaskan tadi dalam mukaddimah. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang berikutnya, sholat sambil berdiri tidak diwajibkan bagi sholat sunnah. Boleh sholat sambil duduk.